Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Masyiral muslimin, para hadirin dan pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kami dan anda semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana tanpa nikmat terkhusus yang berupa rahmat dan pertolongan dari Allah, tidaklah seorang hamba melainkan tidak akan mampu melakukan satu kebaikan apapun. Oleh karena itu, sebagai hamba yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, hendaknya kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah dan bersyukur atas nikmatnya, karena dialah satu-satunya yang maha perkasa lagi maha mulia serta maha memberikan nikmat kepada hambanya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana disampaikan tadi, pembahasan kita di pagi hari ini masih sekitar permasalahan ziarah kubur, yang mudah-mudahan ini merupakan pembahasan akhir daripada kitab Ahkamil Janaiz, yang setelahnya kita akan mencari topik yang lebih tepat dan lebih bermanfaat lil jami' untuk seluruhnya, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik, tambahan ilmu yang bermanfaat, serta diberikan kekuatan bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Dalam pembahasan yang telah lewat, telah disampaikan oleh muallif Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizahullah taala, mengenai tentang beberapa hal yang harus diketahui tentang ziarah kubur. Maka kemudian beliau menerangkan di sana tentang kapankah ziarah kubur tersebut dibolehkan. Maka beliau menyatakan, qala hafizahullahu ta'ala, fa ziaratul kubur tustahabbu bi thalathati syurut. Ziarah kubur ini disunnahkan dan dicintai apabila terpenuhi tiga syarat. Jadi ternyata berziarah kubur ada syarat-syaratnya. Apa syarat tersebut? Diterangkan beliau, yang pertama, an yakuna zairu minar rijali lan nisa, bahwasanya orang yang berziarah adalah dari kalangan laki-laki, bukan dari kalangan kaum wanita. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, la'anallah za'iratil kubur, la'anallahu za'iratil kubur, Allah subhanahu wa ta'ala melaknati para wanita, ya, banyak dari kalangan kaum wanita yang berziarah kubur. Telah lewat dalam pembahasan yang lalu, kita bacakan fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Mufti Diyar Saudiyah. Nah, beliau memfatwakan bahwasanya hendaknya yang berziarah kubur adalah kaum laki-laki. Yang demikian itu dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya melaknati para wanita yang berziarah kubur. Adapun mengenai hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang doa ziarah kubur, maka ini adalah pada waktu tatkala belum dilarangnya kaum wanita berziarah kubur. Ini pendapat yang dipilih dan dikuatkan oleh beliau Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dan dipilih pula oleh Lajnah Daimah serta Syekh Saleh Fauzan dan yang lainnya hafizahumullah. Di sana ada sebagian ulama yang memandang bahwasanya la'anallahu zairatil kubur ini yang dilaknati adalah kepada fi'ilnya, bukan kepada fa'il. Yaitu terjadi khilaf dalam pengembalian zairat. Apakah yang dimaui adalah fa'il, pelaku ziarah tersebut, yaitu dari kalangan kaum wanita yang banyak, atau dari fi'ilnya yang maknanya seorang wanita sering melakukan ziarah kubur. Maka dari sini terjadi khilaf, perbedaan pendapat tentang boleh dan tidaknya bagi kalangan wanita untuk berziarah kubur. Namun terlepas dari khilaf, tidak dipungkiri bahwasanya kaum wanita mereka adalah orang yang lemah dari sisi kejiwaannya. Tidak sedikit kaum wanita apabila mereka berziarah kubur, terutama ziarah ke karib kerabatnya, maka akan teringat kesedihan dan justru akan menjadikan dia membuka luka lama sehingga menjadi lemah dan bersedih, merasa menyesal dan yang lainnya. Bukan malah justru teringat dengan kematian, namun malah justru teringat akan kesedihannya. Demikian pula yang kedua, apabila wanita keluar berziarah kubur, tentunya apabila di sana ada kaum laki-laki yang lain, ini bisa menimbulkan fitnah. Bisa jadi fitnah bagi wanita tersebut, ataupun juga bagi fitnah bagi laki yang bukan mahramnya yang melihatnya, sehingga tergoda dan lain sebagainya. Maka ini pertimbangan yang kedua. Dan juga di sana masih banyak pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, di mana kadangkala seorang wanita apabila berziarah kubur, barakallahu fikum, mereka harus berdesak-desakan, terutama dalam musim-musim tertentu yang lagi ramai kuburan dikunjungi, maka berdesak-desakan dengan kaum lelaki yang bukan mahramnya. Maka dengan pertimbangan yang demikian, yang maslahat yang besar bagi kaum wanita adalah untuk tidak berziarah kubur. Dan telah diberikan arahan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala agar mereka kaum wanita cukup mendoakan saudara-saudara mereka yang telah meninggal, ataupun juga orang-orang yang mereka ingin mendoakannya didoakan dari rumah-rumah mereka tatkala mereka sholat di dalam sujudnya, atau tatkala mereka selesai sholat maktubah, atau di sepertiga malam terakhir, atau dalam keadaan yang di sana disyariatkannya berdoa ketika safar, ketika haji ataupun umroh dan yang lain sebagainya. Ini oleh karena itu Syekh Saleh Fauzan di sini menjadikan syarat untuk berziarah kubur. Yang pertama adalah hendaknya orang yang berziarah tersebut minar rijal lan nisa, dari kalangan kaum laki-laki, bukan kaum wanita. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu zairatil kubur. Naam, Allah melaknati para wanita yang berziarah kubur. Barakallahu fikum. Ini hadis ini telah lewat, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Naam. Di nomor hadis 3320 dan Abu Dawud di nomor hadis 3236 dan Nasa'i nomor hadis 2042 serta Ibnu Majah di nomor hadis 1574 dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini syarat yang pertama. Kemudian beliau menerangkan syarat yang kedua. Syarat disunahkannya ziarah kubur. Qala antakuna biduni safarin. Hendaknya ziarah kubur dilakukan tanpa harus mengadakan perjalanan jauh, tanpa harus safar, tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Bersengaja menuju kuburan tertentu dalam rangka untuk berziarah, yang mana ziarah kubur ini merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak boleh dipersiapkan bekal untuk perjalanan jauh dalam rangka ibadah. La tushaddu rihal, tidak boleh seorang mengadakan perjalanan jauh untuk ibadah illa ila thalathati masajid, kecuali menuju tiga masjid. Telah dirinci hadis ini, yaitu yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Masjidil Aqsa. Itu yang boleh dijadikan tujuan untuk safar dalam rangka ibadah. Maka hendaknya berziarah kubur, karena ziarah kubur termasuk bentuk dari ibadah, hendaknya tidak dilakukan dengan cara safar. Maka harus kita tanamkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah mengenai syarat yang kedua ini. Ziarah kubur tidak boleh dilakukan dengan cara safar. Cukup bagi kita berziarah dengan kuburan yang ada di sekeliling kita. Nah, karena dalam rangka untuk mendoakan kaum muslimin, dalam rangka untuk menyampaikan salam atas mereka, dalam rangka untuk barakallahu fikum, untuk kita mengingat kematian. Inilah tujuan ziarah kubur. Sehingga tidak harus kita melakukan safar dari kuburan satu ke kuburan yang lainnya, baik itu kuburan para wali ataupun kuburan yang lainnya. Bahkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak boleh seorang dari Indonesia bersengaja ke kota Madinah dalam rangka berziarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang dibenarkan adalah dia ke Madinah dalam rangka untuk mengunjungi Masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barulah nanti setelah ada di sana, maka dia boleh berziarah ke kuburan manapun yang ada di kota Madinah selama itu kuburannya seorang muslim. Nah, adapun bersengaja berziarah dari rumahnya atau pergi dari rumahnya dalam rangka untuk ziarah kubur, maka ini masuk dalam bab larangan hadis ini. La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh melainkan dalam rangka untuk menuju tiga masjid saja. Sehingga seandainya seorang mau mengunjungi kuburan saudaranya yang kebetulan nun jauh di sana, maka janganlah pergi dari rumahnya bersengaja dalam niatan untuk ziarah kubur. Namun pergilah ke negeri tersebut, mungkin mengunjungi saudaranya yang masih hidup, yang mana setelah di situ tinggal, maka dia mengunjungi kuburan yang mana dia ingin kunjungi selama itu kuburan muslim, dalam rangka untuk mengingat kematian, dalam rangka untuk menyampaikan salam atas si mayit, dalam rangka untuk kita mendoakan kebaikan, keselamatan untuk diri kita dan untuk si mayit. Dengan doa yang telah lewat, assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal al mu'minin. Inna insya'allahu bikum lahikun, nas'alullaha lana walakumul afiyah. Ini yang harus diingat. Kemudian syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga dipaparkan oleh beliau, Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizahullah, an yakunal qasdu minha al-i'tibara wal-i'ti'adha wad-du'a lil-amwat. Hendaknya tujuan dari berziarah kubur adalah i'tibar, mengambil pelajaran. Walitiat, dan bisa memetik nasihat. Waddu'a alil amwat, dan dalam rangka mendoakan si mayit. Tiga perkara yang harus diperhatikan dalam berziarah kubur. Di sini disebutkan hendaknya tujuan. 6. Berziarah kuburlah i'tibar, mengambil pelajaran. Apa pelajaran yang bisa dipetik? Bahwasanya semua orang akan mati. Semua orang akan mati. Dan tidaklah ada yang dibawa melainkan hanya sekedar secarik kain kafan. Tidaklah harta, tidaklah keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yatba'ul mayyitu thalathah. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Wa yarji'u itsnan wa yabqa wahid. Amaluhu. 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mayit akan diiringi oleh tiga perkara. Ahluhu, keluarganya, maluhu, harta bendanya, wa amaluhu, dan amalannya. Dan akan kembali meninggalkan dia sendirian dua perkara diantaranya, keluarga dan hartanya, wa yabqa wahidun amaluhu, dan akan tinggal bersama dia satu perkara yaitu amalannya. Maka hendaknya menjadikan tujuan ziarah kubur adalah untuk i'tibar, mengambil pelajaran. Kita ambil pelajaran bahwasanya semua orang akan mati. 6. Semua orang akan mati. Dan kita mengambil i'tibar, mengambil, memetik nasihat dari situ. Apa nasihatnya? Ternyata kita harus menyiapkan bekal-bekal yang akan dibawa mati, yaitu amalan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Allah taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya masing-masing jiwa, masing-masing individu memperhatikan bekal apa yang telah dia siapkan untuk menghadapi hari esok, hari akhirat. Maka bertakwalah kepada Allah. Inilah yang harus dia ambil petik nasihat. Jangan sampai kita menunda-nunda amalan kebaikan, sebab yang namanya kematian datangnya sekonyong-konyong. Sebab yang namanya kematian datangnya tidak ada yang mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat yang terakhir, wala tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Allah taala berfirman, dan tidaklah satu jiwa pun mengetahui apa yang akan dia lakukan di esok hari secara pasti, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan dijemput kematian. Sehingga di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itti'at, kita memetik nasihat. Hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mewasiatkan kepada para sahabatnya apabila mau bepergian ataupun juga mau berpisah, sebagaimana yang beliau nasihatkan kepada Mu'adz ibn Jabal dan Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhuma. Maka beliau mengatakan, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Inilah bekal kita. Dan hendaknya iringilah perbuatan jelek dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapus perbuatan jelek yang telah engkau lakukan. Ini kita memetik nasihat. Tidak sedikit saudara kita pergi berangkat haji, pulang tinggal nama. Tidak tahu kapan kematiannya. Sehingga yang ikhlas dalam berangkat haji jalan dalam rangka untuk mencari pamor di sisi manusia. Satu contoh. 6. Ada juga mereka yang bekerja, berangkat ke kantor, naik kendaraan tiba-tiba di jalan bertabrakan dengan kendaraan yang lain, meninggal di tempat. Tidak sedikit. Sehingga inilah itiad, kita memetik sebuah nasihat, tatkala berziarah kubur semuanya akan mati. Sehingga kita menyiapkan bekal, bekal yang terbaik ketakwaan kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, syarat yang ketiga ini, ayyakunal qasdu minhal i'tibar wal iti'ad wa ad-du'a lil amwat, yaitu hendaknya tujuan berziarah kubur adalah dalam rangka mengambil pelajaran. Kita akan mati. Iti'ad, memetik nasihat, menyiapkan bekal, dan juga mendoakan bagi si mayit, mendoakan kebaikan bagi diri kita dan juga si mayit. Maka kata beliau, fa in kana al-qasdu min hatabarruka bil kuburi wal athrihah wa talaba qada'il hajat wa tafrijal kurubati minal mauta fa hadhihi ziyaratun bid'iyyatun syirkiyah. Maka seandainya tujuan dari berziarah kubur tersebut bukanlah tiga perkara tadi, namun dalam rangka untuk tabarruk bil kubur, mencari, berharap, ngalap berkah kepada kuburan ataupun atrihah, kepada batu nisan ataupun juga tugu, prasasti, serta cungkup dan lain sebagainya yang ada di kuburan tersebut. Kita dalam rangka ngalap berkah, mencari berkah. Atau juga talaba qada'il hajah, dalam rangka untuk meminta dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan kita melalui kuburan. Au tafrijal kurubat, dalam rangka supaya kita terangkat, dikeluarkan dari musibah-musibah. Kita minta minal mauta, dari orang yang sudah mati tadi. Maka fahadihi, ini merupakan ziaratun bid'iyah, ziarah yang bid'ah, wasyirkiyah, dan juga syirik. Kenapa demikian? Dikarenakan mereka melakukan ziarah yang tidak dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga syirkiyah, dikarenakan mereka meminta kepada penghuni kubur. Penghuni kubur. Padahal yang menyelamatkan hanyalah Allah, yang memenuhi kebutuhan kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala kita mengucapkan surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Rabb maknanya yaitu yang memiliki sifat ketuhanan, menciptakan, menghidupkan, mematikan, memelihara, memberikan rizki, serta mengatur segala urusan alam jagat raya ini. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang lainnya, umamun amsalukum, umat-umat seperti kita, yang mereka tidak mampu mendatangkan maslahat dan mudarat dengan sendirinya. Tidak mampu. Sehingga bagi kita, mintalah langsung kepada Allah. Adapun berziarah kubur, tiga perkara yang harus kita petik. Iktibar, mengambil pelajaran dalam rangka untuk kita mengambil pelajaran, oh kita akan mati. Yang kedua, itiat, mengambil, memetik nasihat, kita siapkan bekal menuju mati. Dan yang ketiga adalah doa lil mayyit, mendoakan si mayyit. Sehingga berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Majmu'il Fatawa jilid yang ke-26 halaman 148 sampai dengan 149. Kata beliau Syekhul Islam, ziaratul kubur ala wajhaini, ziarah kubur ada dua macam. Ziarah kubur ada dua macam. Ziaratun syar'iyyatun wa ziaratun bid'iyyah. Ziarah yang syar'i, yang sesuai dengan syariat, dan ziarah yang bid'ah. Coba kita lihat kira-kira ziarah mana yang ada pada orang yang mau berziarah. Maka beliau merinci, ziarah ada dua, ziarah syar'iyah yang sesuai syariat, dan ziarah bid'ah, ziarah yang bid'ah atau diada-adakan. Maka kata beliau, fasyar'iyatu, adapun ziarah yang syar'iyah, al-maksudu biha salamu alal mayyiti wa du'a'u lahu kama yuksadu bisolati ala janazatihi. Maka ziarah yang syar'i adalah ziarah yang dilakukan dengan tujuan dalam rangka mengucapkan salam, doa keselamatan atas si mayyit, mendoakan si mayyit, wa doa ulahu, dan mendoakan kebaikan baginya, sebagaimana itu juga dimaksudkan di dalam sholat jenazah. Sholat jenazah tujuannya dalam rangka mendoakan si mayyit, mendoakan si mayyit, sehingga orang yang berziarah kubur, mereka ketika datang mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin inni insyaallah bikum lahikun nas'alullaha lana walakum al-afiyah. Inilah doanya. Nah, salam dan doanya. Berarti sudah mendoakan penghuni kubur? Iya. Tidak perlu mendoakan yang lainnya? Artinya dengan doa yang panjang di rumah, di waktu-waktu mustajab, kita doakan mereka. Bahkan kita di dalam sholat telah mendoakan setiap orang-orang yang meninggal ataupun yang masih hidup dalam keadaan soleh. Kita doakan assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Maka kita nam doakan keselamatan atas mereka seluruhnya. Barakallahu fikum. Maka di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini jenis yang pertama, ziarah yang syar'iyah, yaitu ziarah yang tujuannya dalam rangka untuk mengucapkan salam atas orang-orang yang telah meninggal dan mendoakan kebaikan bagi mereka, sebagaimana itu merupakan tujuan sholat jenazah. Tujuan sholat jenazah. Jadi inilah, kapan mendoakan si mayit? Kalau belum dikubur, sholat jenazah. Itulah bentuk mendoakan si mayit. Jenis yang kedua, nah, adalah ziarah al-bid'iyah, ziarah yang bid'ah. Bentuknya, an yakuna maksuduz zairi an yatluba hawaijahu min dhalikal mayyit aw yaksida du'a'a inda qabrihi aw yaksida du'a'a bihi fahadha laysa min sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam walastahabbahu ahadun min salafil ummati wa immatiha bal huwa minal bida'il manhiyyi anha bittifaqis salafil ummah wa immatiha intaha. Kata beliau, adapun ziarah yang bid'ah, ziarah yang bid'ah, ziarah kubur yang dikatakan bid'ah, diada-adakan, adalah ziarah yang tujuannya dalam rangka untuk yatlubu hawaijiha, ya, hawaijihi, yaitu dalam rangka untuk meminta dipenuhi kebutuhan-kebutuhan orang tersebut dari mayit tadi. Datang ke kuburan Syekh Fulan, ya Syekh, nanti sama juru kuncinya, ya Syekh Fulan, datang kepadamu Alan, dia sedang berharap untuk diterima di perguruan tinggi, maka doakanlah, maka kabulkanlah permintaannya. Ini diantaranya. Yang lain, ya Syekh Fulan, maka telah datang berziarah kepadamu yang lainnya, dia sedang berharap untuk diselesaikan rumahnya supaya dibangun dengan bagus dan sebagainya. Datang demikian. Dan yang lainnya, kebutuhan-kebutuhan dia diminta kepada penghuni kubur. Ya, maka yang seperti ini, barakallahu fikum, termasuk ziarah bid'iyah. Atau juga dalam rangka dia itu yaksidat doa inda qabri, datang ke kuburan dalam rangka untuk berdoa. meminta kepada Allah, namun di sisi kuburan. Bukan berdoanya di masjid. Saya mau berdoa dengan khusyuk. Nanti saya mau ziarah kubur, berdoa di sisi kuburan. Maka yang seperti ini termasuk bid'ah. Termasuk bid'ah. Ya. Berdoa di sisi kuburan. Ibnul Qayyim rahimahullah membahas tentang hal ini dengan panjang lebar dalam kitab Ighatsatul Lahafan. Maka barang siapa yang menginginkan pembahasan secara lebih luas, merujuk ke kitab tersebut, Ighatsatul Lahafan. Maka di sana beliau menerangkan, kalaulah seandainya, walau kana du'a wa sholatu indal kuburi fadilatun aw sunnah aw mubahan lana sobal muhajiruna wal ansar hadzal qabra alaman lidzalik. Seandainya, kata beliau, berdoa di kuburan atau salat di kuburan ini ada keutamaan atau bahkan ada sunnah dan dibolehkan oleh Nabi, tentunya mereka para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar ini telah mendahului kita dan akan menegakkan di sana, membangun sebuah tanda kuburan Nabi dan sebagainya, diagung-agungkan dalam rangka dibangun tempat untuk sholatnya. Namun ternyata tidak. Ternyata tidak. Kenapa demikian? Kalaulah mereka itu ada keutamaan dan sunnahnya, tentu mereka akan mendahului kita, karena mereka orang yang paling bersemangat di dalam melakukan kebaikan. Dan mereka adalah orang-orang yang tercepat dan bersegera menyambut ajakan-ajakan yang terkandung padanya keutamaan dunia maupun akhirat. Namun ternyata tidaklah dinukilkan kepada kita. Tidaklah dinukilkan kepada kita satu nas pun atau satu perbuatan pun dari kalangan para sahabat dan para a'immah muslimin. Mereka itu, kata beliau, walau kana waqa'a syai'un minha la nukila ilaina. Kalaulah ternyata itu ada dari kalangan mereka melakukannya, tentu akan dinukilkan kepada kita. Namun ternyata tidak satu pun penukilan dari para sahabat dan a'immatul Islam. Mereka melakukan sholat di kuburan, mereka memilih berdoa di kuburan, menganggap ini lebih afdol daripada berdoa di masjid. Sehingga di sini termasuk orang yang berziarah dalam rangka untuk berdoa di kuburan sana, maka ini ziarah yang bid'ah. Atau orang tersebut awyak sudut doa bihi, meningkat seandainya dia berdoa dalam rangka tujuannya untuk berdoa, meminta kepada Allah bihi, melalui si mayit. Maka ini termasuk perbuatan selain bid'ah juga syirik. Selain bid'ah juga syirik. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu, yang sifat mereka Allah kisahkan dalam surat Az-Zumar. Walladzin, ayat yang kedua, walladzin attakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Dan mereka orang-orang musyrikin yang menjadikan selain Allah sebagai penolong. Sebagai penolong. Mereka mengatakan, kami tidak beribadah kepada penghuni kubur kok. Tidak lain ini kami lakukan dalam rangka supaya menyampaikan keinginan kami sedekat-dekatnya kepada Allah perantara. Maka ini perbuatan syirik. Ini demikian. Maka kata beliau, fahadza laysa min sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jenis ziarah kedua ini dalam rangka untuk meminta kebutuhan, dalam rangka untuk berdoa di sisi kuburan, atau dalam rangka berdoa menjadikan penghuni kubur sebagai perantara, maka ini tidaklah atau bukanlah termasuk bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walastahabbahu ahadun min salafil ummati wa a'immatiha. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat dan a'immatul muslimin A'immatul muslimin ini mencintai, menyukai hal tersebut. Tidak mencintai hal tersebut. Bal bahkan huwa minal bid'ahil manhiyyi anha. Bahkan ini merupakan kebid'ahan yang dilarang. Bid'ah yang dilarang darinya. Bittifaqis salafil ummah wa a'immatiha. Dengan kesepakatan pendahulu dari kalangan salaf umat ini dan a'immah, para a'immah muslimin dari kalangan orang-orang yang mereka itu lurus mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Intaha kalamuhu min majmu'il fatawa. Telah selesai ucapan beliau dari majmu' fatawa jilid yang ke-26 halaman 148 sampai dengan 149. Maka dengan berakhirnya penukilan dari Syekhul Islam ini, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menutup pembahasan kitab Ahkamil Janaiz dengan ucapan beliau, wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui, dan semoga salawat dan salam tetap tercurahkan atas nabinya, nabi kita Muhammad, para keluarga serta sahabat beliau radhiyallahu anhum, dan mudah-mudahan kita semuanya pun tercurahkan kepada kita salawat, yaitu keselamatan atas diri kita dan keluarga kita serta muslimin seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan demikian kita telah selesai dari pembahasan kitab Ahkamil Janaiz, dan tidak lain kami hanya bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah senantiasa menjadikan amalan kita ini merupakan amalan yang ikhlas, baik di dalam berucap, baik di dalam beramal, ataupun juga mendakwahkannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan diri kita ditambahkan ilmu yang bermanfaat, dan juga diberikan kekuatan bisa melakukan amalan yang soleh yang bermanfaat bagi diri, keluarga, serta agama ini, baik di dunia maupun di akhirat. Tentunya selama pembahasan ini tidak luput dari yang namanya kekurangan, kekhilafan, serta kesalahan dan kekeliruan. Maka kami beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kaum muslimin seluruhnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang diampuni dosa-dosanya sebelum meninggal, dan diberikan rahmat setelah nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surganya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang kami sampaikan. Tinggallah dalam pembahasan berikutnya kita akan mencari topik yang mudah-mudahan tepat, dan mudah-mudahan bisa memberikan faedah yang lebih banyak kepada diri kami terkhusus, keluarga serta kaum muslimin seluruhnya. Barakallahu li wa lakum fi hadhihi dirasah, wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.